Kenapa dipakai kalimat an-naffasat? Dikarenakan kebanyakan, mayoritas tukang sihir itu wanita. Di sini kan ada mbok ini, mbok itu, ini ya. Sebenarnya banyak tukang sihir wanita, mayoritasnya. Ini kemungkinan. Tapi nampaknya penjelasan yang pertama itulah yang lebih tepat, ya, lebih tepat, bahwa an-naffasat nam berasal pula dari asal katanya sifat dari sebuah kata yang diberi sifat dengan nafasat. Siapa kata itu? Al-jama'at, barisan-barisan, kelompok-kelompok tukang sihir. Tukang sihir itu juga punya kelompok, ya. Tukang sihir itu juga punya grup-grup, grup macan Sumatera kalau di Indonesia, ya. Grup lagi apa lagi, macam-macam namanya, ya. Tukang sihir itu punya jaringan-jaringan mereka. Ada yang berhubungan langsung antar tukang sihir yang berbentuk manusia, ada yang dihubungkan jaringannya itu oleh para jin-jinnya itu. Nah, ini tukang sihir. Sehingga lafaz ayat ini menggunakan jamak, lafaz jamak an-naffasat. Jadi firman Allah, wa min syarrin naffasat, dan dari kejahatan para tukang-tukang sihir yang meniupkan tiupan sihirnya itu di tali-tali itu tadi. Dan memang ternyata ini pun ada di negeri kita, bahwa tukang sihir itu ada cara-cara tertentu menggunakan tali atau benang, ya, yang kemudian nanti diikatkan ke satu benda, ya, tertentu. Rambut, misalkan rambut orang yang akan disihir diikat dengan benang tertentu, ya. Atau misalkan baju orang yang akan disihir diikat dengan benang, kemudian ditiupkan ke benang tersebut, atau benangnya ditiupkan dulu baru diikatkan. Sekian cara praktek sihir yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Lah, ayat ini kan sebenarnya terkait dengan perintah kepada Nabi. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udhu bi rabbil falak, aku berlindung kepada rabbil falak. Kita sudah paham makna rabbil falak dengan rinciannya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan kegelapan malam hari apabila sudah tiba. Kita sudah jelaskan makna ini secara panjang lebar. Kemudian yang berikutnya, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada rabbil falaq dari kejahatan para tukang-tukang sihir ketika mereka telah meniupkan sihir-sihirnya setelah membacakan mantra-mantranya. Nah, pada saat ini, pada saat turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dalam beberapa ruqyah beliau. Banyak membaca ayat ini. Nah, terkhusus ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditimpa sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam sehingga membuat Rasul sakit dan lupa beberapa perkara. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan nabinya disakiti. Peristiwa ini terjadi dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu juga manusia. Manusia sama seperti kita. Untuk menunjukkan apabila seorang nabi bisa terkena sihir, tentunya kita yang jauh keimanannya, ketakwaannya dan ibadahnya di bawah beliau sangat memungkinkan untuk tertimpa sihir. Sehingga dengan itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak bersandar diri kepada Allah. Untuk banyak-banyak berlindung kepada Allah. Tidak menyandarkan kepada kekuatan kita pribadi atau kekuatan manusia. Manusia itu lemah. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maha berkuasa, yang maha mampu. Kemudian atas dasar ini kita mengetahui bahwa para tukang sihir, di samping mereka juga dari kalangan wanita, juga datang dari kalangan pria. Nah, hadis yang menceritakan tentang disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalimat an-nafasat, asal katanya dari kalimat nafasa, pakai fa. Nafasa. Bukan nafasa, ya, tetapi nafasa. Nah, kalau nafasa, maknanya ini nafas. Bahasa Indonesia nafas, ya. Nah, itu nafasa. Tapi kalau nafasa pakai sa, itu adalah meniup sambil mengeluarkan sedikit dari air ludahnya. Seperti ini. Ini dinamakan nafasa. Bukan meludah. Kalau meludah bahasa Arabnya dafala. Itu meludah, mengeluarkan air ludah. Tetapi kalau nafasa, meniup sambil mengeluarkan sedikit dari air ludahnya. Begitu, itu nafasa. Para tukang sihir diberi nama nafasa karena ini tadi. Karena memang ritual resmi dari rangkaian-rangkaian praktek persihiran itu adalah adanya an-nafas itu. Hampir tidak ditemui tukang sihir menyihir tanpa adanya nafas ini. Nah, kalau ada berarti sihir yang dimodernkan. Nah, sudah modern. Jadi ini faedah terkait dengan ayat keempat dari surat Al-Falaq. Nah, ketika Rasulullah disihir, yaitu melalui rontokan rambut beliau, ya, yang sempat diambil oleh Yahudi tersebut, kemudian diikat, ya, dan dibuang ke sebuah sumur. Dibuang ke sebuah sumur yang kemudian setelah itu Rasulullah tertimpa sihirnya. Maka pada kondisi yang genting seperti ini Allah mengirim dua malaikat. Di antara salah satu di antara keduanya adalah Jibril alaihissalam yang kemudian meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diruqyah Nabi dengan membacakan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Diruqyah. Nah, terjadi dialog antara dua malaikat ini ketika meruqyah Rasul. Salah satunya bertanya, ada apa dengan Muhammad? Dijawab bahwa dia disihir. Siapa yang menyihir? Dijawab oleh malaikat yang satu, Labid ibn al-A'sa. Dijawab dengan wahyu tentunya, dengan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi hati-hati, bukan kemudian peristiwa atau kisah yang terjadi di mana malaikat mengabarkan siapa yang menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diperbolehkan bagi kita ketika ada salah seorang di antara kita naudzubillah kita berlindung kepada Allah yang terkena sihir kemudian dia bertanya kepada manusia atau kepada jin atau kepada tukang sihir siapa yang menyihirnya. Kenapa? Karena khususnya jin di antara pekerjaan penting atau misi terpenting para jin itu, di antara misi terpenting jin adalah tahrish, menimbulkan perpecahan permusuhan antar umat Islam, antar pribadi. Sehingga bisa saja jin memberitakan kepada kita, mengabarkan sesuatu yang sebenarnya bukan itu hakikatnya. Oh, yang menyihir kamu si fulan, buktinya ketika kamu berjalan di sana dia membawa benda ini. Buktinya dibisikkan oleh jin. Dicarikan beberapa tanda-tanda yang secara akal bisa dibenarkan oleh orang tersebut. Akhirnya orang yang menerima kabar dari jin ini benci dan sakit hati. Bisa sakit hati sebatas sakit hati sehingga terpecahlah ukhuwah antar dua bersaudara, antar tetangga, bahkan antara anak dan orang tuanya, seorang suami dengan istrinya. Bisa saja tidak sebatas kebencian tetapi berlanjut. Dia akhirnya berupaya untuk mencelakakan orang tersebut yang dikatakan bahwa itulah yang menyihir dia. Bisa dibunuh, bisa dipukul, atau disihir pula, dibalas dengan sihir. Akhirnya tidak pernah terjadi ukhuwah dan terus terjadinya permusuhan, perpecahan, dan perkelahian. Maka jangan ditanya, kalau kita mau berobat dari atau untuk mengobati sihir yang menimpa kita, maka jangan kita banyak bertanya tentang siapa yang melakukannya. Serahkan kepada Allah. Kalau peristiwa yang menimpa Rasul, maka itu adalah malaikat. Dari mana malaikat tahu bahwa pelakunya adalah Labid ibn al-A'sam? Berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada ayat yang ke-6 dan terakhir dari surat Al-Falaq, Allah menyatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan hasid. Hasid itu asal katanya hasada. Dalam bahasa Indonesia ya hasad. Jadi hasad itu asalnya bahasa Arab. Ya. Hasid adalah pelaku hasad. Pelakunya, subjeknya. Aku berlindung kepada kejahatan seorang yang hasad. Idza hasada, ketika dia melancarkan keirian dan kedengkiannya atau hasadnya itu tadi. Nah, hasad, pengertian hasad adalah iradatu zawalin ni'ma anil mahsud, keinginan atau ambisi untuk menghilangkan sebuah nikmat, ya, sebuah kelebihan yang ada pada orang yang dia iri padanya, yang ada pada orang yang dia hasati. Itu makna hasad. Upaya untuk menghilangkan nikmat. Ada orang punya anak. Laki-laki, masya Allah, bersih, putih, sehat. Dia muncul hasad. Loh, anak saya kok enggak seperti itu? Kok anak saya sakit-sakitan? Nah, sering sakit. Hasad dia, muncul hasadnya. Nah, di saat seperti ini, seorang yang hasad bisa merealisasikan sifat hasadnya ini atau dengkinya ini dengan berbagai macam cara. Dengan cara atau upaya yang nampak, zahir, bisa dilihat oleh mata, memukul misalkan atau melempar dan seterusnya. Yang lebih dari itu, bisa pula dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang kedua ini lebih berbahaya karena sulit diantisipasi, dan kalau sudah terkena pun sulit cara mengobatinya. Nah, kalau dilempar batu, benjol, pecah darahnya, kasih plaster, kasih apa, obat, ini sembuh insya Allah. Tapi kalau hasad itu dia lancarkan, dia praktekkan dengan sesuatu yang tidak nampak mata kita, kita tidak tahu dari mana datangnya, siapa pelakunya. Nah, kalau ngelempar kayak, toh ini orangnya yang ngelempar, sudah selesai. Nah, tapi Kalau itu melalui cara-cara yang tersembunyi, maka ini yang berbahaya. Kemudian sudah saya sebutkan dalam kajian yang lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah dalam dua surat ini untuk berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Pada surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbin nas. Nabi diperintah oleh Allah untuk berlindung kepada Allah. Diperintah untuk menyandarkan diri kepada Allah, untuk bertawakal kepada Allah, memohon perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sudah memulai dakwah, misi dakwah kepada tauhid, di sana banyak musuh-musuh. Banyak orang yang tidak rela dan tidak ridha, marah dengan dakwah tersebut. Baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, baik dari musyrikin Arab ataupun dari kalangan Yahudi dan Nasara dan yang selainnya, benci dengan dakwah tauhid. Maka di saat itulah mulai bermunculan musuh-musuh yang akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah di suatu hari ketika salat diganggu oleh jin yang menampakkan dirinya. Jin menampakkan dirinya. Pernah Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi. Disakiti fisiknya Rasulullah oleh kaum musyrikin. Mau dibunuh. Diembargo. Dan terus berbagai macam upaya sebagai realisasi dari kebencian mereka kepada dakwah tauhid. Atas dasar itu Allah mengingatkan nabinya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surat An-Nas begitu pula, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinna wan nas. Diajarkan oleh Allah. Maka kita pun sekarang begitu pula, banyak-banyak berlindung kepada Allah, banyak-banyak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa disebutkan terkait dengan tafsir surat Al-Falaq ini, disebutkannya ayat ke-5 dan ke-4. Pada ayat ke-4 tentang sihir, bahaya dan kejahatannya. Yang ke-5 tentang hasad. Apa kaitan antara hasad dengan sihir? Kenapa ayat ini disebutkan secara berentet? Setelah sihir kemudian disebutkan tentang bahaya hasad. Disebutkan oleh sebagian mufassirin bahwa di situ ada kaitan antara sihir dengan hasad dari beberapa sisi. Di antaranya, rata-rata sihir itu dilancarkan, artinya dilakukan karena dilandasi karena di atas kedengkian, iri, hasad. Tetangga mau menantu, putrinya sudah dilamar orang misalkan. Hasadnya muncul. Akhirnya putri tetangga itu disihir. Atau saudara sekandung ya, punya anak laki-laki sudah berhasil mendapatkan pekerjaan, dibukakan pintu rezeki oleh Allah, si pamannya enggak terima, marah dia, hasad, iri, dengki. Akhirnya dia melancarkan sihir kepada ponakannya sendiri dan seterusnya. Ada warung sate, masya Allah, begitu dibuka lancar, sehingga warung soto yang di depannya atau warung sate yang di depannya yang sudah lebih dulu buka mulai menurun ya, panas. Akhirnya dia juga berupaya melakukan sihir terhadap saudaranya. Setiap si saudaranya ini yang buka sate, warung sate baru saja, memasak kuah kaldunya, tiba-tiba baru sampai ke tempat sudah masam. Sihir. Atau yang lainnya dan seterusnya. Antar tukang, antar penjahit, ya. Antar tukang cukur, ya, tukang pangkas rambut. Nah, terjadi sihir. Nah, saling berebut. Nah, karena landasan apa yang melandasinya apa? Yang menyebabkan dan mendorong pelaku tersebut untuk melakukan sihir adalah hasad. Ini kaitan ayat keempat dan ayat kelima. Nah, bahwa rata-rata atau mayoritas sihir itu terjadi dikarenakan hasad. Yang kedua kaitannya, kenapa ayat ini disebutkan bergandengan antara sihir dan hasad, bahwa sihir itu adalah upaya mencelakakan seseorang melalui sebab-sebab yang tersembunyi. Ya, melalui sebab-sebab yang tersembunyi. Yang tidak nampak mata, tidak didengar telinga. Tidak bisa terlihat. Itu sihir. Begitu juga hasad. Upaya untuk mencelakakan saudaranya dengan sebab-sebab yang tersembunyi pula. Jarang sekali orang hasad tiba-tiba ada orang punya mobil dipecahkan mobilnya, jarang. Itu mungkin karena tersinggung atau karena marah. Jadi beda antara hasad dengan ghadab, ya. Beda. Karena marah pukul mobilnya dipecahkan. Nah, rata-rata kalau orang hasad, dengki, itu berupaya untuk menyalurkan atau membuat saudaranya itu celaka, baik pada fisiknya atau sesuatu nikmat yang ada padanya, dengan sebab-sebab yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Maka ada kesamaan cara antara sihir dengan hasad. Ada kesamaan cara. Sehingga atas dasar ini, karena sulitnya untuk mengantisipasi sihir ataupun hasad, diperintahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk berlindung dari kedua kejahatan ini. Padahal pada ayat sebelumnya sudah cukup sebenarnya. Coba kita perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Min syarri ma khalaq. Sampai di sini sudah cukup. Dari kejahatan makhluk-makhluknya. Makhluknya itu ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk jin, ya. Ada yang zalim suka merampas, ada yang hasad, ada yang tukang sihir atau meminta kepada tukang sihir untuk menyihir orang lain. Ini makhluk-makhluk Allah semuanya. Sudah cukup dengan min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Tetapi Allah sebutkan secara khusus pada ayat-ayat berikutnya, min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam jika telah tiba. Disebutkan pula hubungan ayat-ayat yang sesudahnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, dengan ayat yang ketiga. Coba perhatikan ini kaitannya. Allah menyebutkan secara berentet. Iya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, masih sifatnya umum, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Kejahatan makhluknya itu macam-macam. Ada yang berbentuk binatang, ada yang berbentuk jin. Ada kejahatan itu yang terjadi di siang hari, di pagi hari, di sore hari, di malam hari. Kemudian Allah mengkhususkan secara waktu, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah tiba. Kemudian dilanjutkan, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para tukang sihir. Kenapa? Tukang sihir itu sering melakukan operasinya pada malam hari. Ya, terkhusus di penghujung-penghujung malam. Ya. Ini tukang sihir. Sepertiga malam yang terakhir itu seringnya operasi tukang sihir di waktu-waktu itu. Nah. Ini kaitan beberapa ayat, yang satu dengan yang lainnya, yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Kemudian terkait dengan masalah hasad ini, ada satu hal penting yang sangat terkait dengan hasad, yaitu apa yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal aina haqqun, sesungguhnya al-ain, ya, al-ain itu benar dan nyata. Al-ain itu adalah apa bahasa Indonesianya, ya, mungkin mata panas, ya, mata dengki. Jadi kalau dia melihat sesuatu, ya, muncul hasad. Melihat anak sehat, dia lihat gini, tiba-tiba anak ini setelah pulang panas badannya, sakit, nangis, kadang-kadang sampai opnam dan bisa meninggal dunia. Nah, ketika dia melihat mobil, dilihat, wah, mobil. Ya. Begitu dilihat, tiba-tiba mobil itu nggak jauh setelah itu bannya meledak, ya, pecah bannya, atau menabrak, atau hilang dan seterusnya. Nah, ini al-ain. Dan ini terjadi nyata, kata Rasulullah, innal aina haqqun, bahwa al-ain itu nyata, pengaruhnya pun nyata, bukan sesuatu yang yang mustahil. Sebenarnya al-ain mayoritasnya diwarnai oleh al-hasad. Al-ain mayoritasnya diwarnai oleh al-hasad. Bahkan sebagian mufassirin termasuk al-imam Sa'di rahimahullah menjazmkan, memastikan bahwa al-ain tidaklah terjadi kecuali disebabkan karena hasad. Sebagian ulama memastikan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terkait dengan masalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan betapa al-ain itu sesuatu yang nyata dan punya pengaruh nyata pula. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqal qadari la sabaqathu. Sesungguhnya al-ain itu tadi, yang dimaksud al-ain itu, al-ain secara bahasa artinya mata, tetapi yang disebutkan dalam hadis ini, yang dimaksud dengannya adalah al-ain yang bisa menimbulkan pengaruh secara langsung kepada sesuatu yang dilihatnya, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, kata Rasulullah, al-ain itu nyata. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, kalau ada sesuatu yang pengaruhnya itu bisa mendahului takdir, ya karena memang tidak ada sesuatu yang bisa berpengaruh dan mendahului takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau seandainya ada, kata Rasulullah, niscaya al-ain, ya, akan mendahului ketentuan takdir. Tetapi karena memang takdir Allah itu tidak bisa didahului oleh apapun, apa yang telah tercatat dan ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Kalau Allah menentukan suatu perkara ini atau suatu benda atau seorang manusia selamat dari pengaruh al-ain, maka selamat pula Allah yang menentukannya. Namun kata Rasulullah, Rasulullah tidak menggambarkan bahwa perkara ini nyata, punya pengaruh yang dahsyat, yang cepat. Kalau seandainya ada sesuatu perkara pengaruhnya bisa mendahului ketentuan takdir, niscaya al-ain itulah yang akan mendahului takdir. Artinya melebihi sihir. Kalau sihir masih melalui proses, ya, harus ambil kopiahnya, atau misalkan kaos dalamnya, ya, atau rambutnya, ya, kemudian dikumpulkan, ada telur, ada janur kuning, ada ini, ada itu, kemudian ditiupkan, bisa berhasil pada malam pertama, bisa tidak berhasil. Tapi kalau ain ini cepat, cepat sekali dia pengaruhnya, melebihi sihir. Nah, dalam hadis Ibnu Abbas ini dengan tegas Rasulullah menyatakan hal itu. Sampai di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di rumahnya, ada seorang anak kecil wanita ya, putri, seorang putri kecil datang ke rumah Rasul, ya, seorang budak wanita kecil. Rasul melihat kok ada perubahan pada wajahnya. Ketika Rasulullah melihat kondisi ini, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya Ummu Salamah, ya, untuk memintakan ruqyah untuk anak ini. Untuk segera memintakan ruqyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Ummi Salamah, disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'at. Rasulullah melihat budak putri ini tadi pada wajahnya warna yang berubah, mungkin mulai memerah. Saya lihat ini ada apa ini kok berbeda. Langsung Rasulullah menyatakan kepada Ummu Salamah, istarqu laha fa inna biha an-nadhra, istarqu laha, cepat mintakan ruqyah untuk orang ini, untuk putri ini, sesungguhnya dia telah ditimpa oleh al-ain itu tadi. Nah, beberapa hadis ini memberitakan kepada kita bahwa al-ain itu adalah nyata. Saya katakan seperti ini dan saya sebutkan beberapa hadis tentang masalah ini karena ada sebagian dari umat Islam, dari beberapa pihak yang terpengaruh dengan ilmu filsafat, ilmu kalam, terpengaruh atau minder dengan teknologi barat, ya, itu menyatakan bahwa sihir itu gak bisa, gak ada, itu khayal saja. Dan begitu juga al-ain, itu gak mungkin terjadi. Nah, tidak mungkin. Bagaimana bisa seseorang melihat, sekedar melihat sebuah mobil, tiba-tiba mobil itu rusak? Gak mungkin. Melihat seorang anak bayi yang sehat tiba-tiba sakit, gak mungkin. Bagaimana prosesnya? Berupaya mengedepankan logika dibandingkan apa yang telah dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya, al-ainu haqqun, lau kana syai'un sabiqal qadar lasabaqathul ain, kata Rasulullah. Dengan tegas Rasulullah sampai mengandaikan dengan pengandaian seperti itu bahwa al-ain itu nyata hakikatnya. Kalau ada sesuatu yang mampu pengaruhnya mendahului takdir Allah, niscaya al-ain akan mendahuluinya. Beberapa hadis dan banyak sekali dalam sekian hadis Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tentang benarnya al-ain. Tiba-tiba ada sekelompok orang, sekelompok pihak yang mengedepankan logika terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab beliau yang bernama Al-Muwatta, sebuah kisah yang menimpa seorang sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf. Seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Di suatu hari ketika Rasulullah bersama pasukan tempurnya menuju ke medan tempur, istirahat di suatu tempat untuk pasukan, ya, beristirahat sejenak bagi yang mau minum, makan, mau tidur, mau menyiapkan pakaiannya, mau mengasah pedangnya, mau ini, silakan. Nah, salah satu dari sahabat dari pasukan tempur itu pergi untuk berbersih diri, mandi. Ketika mulai dia membuka jubahnya, dia bersama seorang sahabat yang lainnya, seorang sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah, ketika Sahal bin Hunayf membuka jubahnya, ya, dan masih berpakaian tapi bagian pundak dadanya ini terlihat, diriwayatkan bahwa Sahal bin Hunayf ini seorang sahabat, ya, pria yang warna kulitnya putih, ya, gagah dan tampan sekali. Nah, putih begitu orang ini. Ketika Amir bin Rabi'ah melihat ini, dia berucap, kata Amir bin Rabi'ah, ma ra'aituka al-yawm wala jilda azra, aku tidak pernah melihat keindahan seperti hari ini, kulit yang indah, tidak pula bisa menyamainya kulit seorang putri yang cantik. Ketika itu tiba-tiba Sahal bin Hunayf, ya, belum selesai dia untuk belum melaksanakan mandinya itu tadi, tiba-tiba badannya panas dan jatuh dia. Akhirnya ramai berita ini disampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah terjadi begini dan begini. Sahabat yang lainnya menyatakan kemungkinan Sahal tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk sampai ke medan tempur bersamamu wahai Rasul. Nah, akhirnya ketika mendengar berita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan menyatakan kepada Amir bin Rabi'ah, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu?" Dengan suara yang cukup lantang, "Ala ma ahadukum yaqtulu akhahu?" Atas dasar apa salah satu di antara kalian mau membunuh saudaranya sendiri? Sampai-sampai Rasulullah tidak cukup marah, bahkan beliau mensejajarkan perbuatan itu dengan upaya membunuh. Mendengar ini tentunya Amir bin Rabi'ah ketakutan, karena dia seorang mukmin. Dan hati-hati, kadang-kadang ini menimpa kita. Nah, hasad itu bisa masuk kepada kita. Penyakit al-ain ini bisa menimpa, na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menasehati, membimbing sahabatnya, terkhusus Amir bin Rabi'ah, dan ini bimbingan berlaku untuk kita semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala barakta innal aina haqqun fatawadda lahu." Tidakkah engkau ketika melihat itu mendoakan untuk orang yang kau lihat itu barakah untuknya? Yakni dengan mengucapkan barakallahu fi, masya Allah, tabarakallah. Ini sunnah. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik milik teman kita, ada anaknya yang gagah, yang sehat, punya sepeda motor bagus, bersih, rapi, ya, dan seterusnya, punya sawah, masya Allah, tumbuh, berkembang, panennya berhasil, maka ketika kita melihat itu, langsung kita mengucapkan barakallahu fi, Allah yubarik fi, masya Allah, tabarakallah, dan beberapa redaksi yang intinya adalah memohonkan barokah untuk sesuatu yang dia lihat itu. Ini jalan keluar pertama, ya, jalan keluar pertama untuk menghindarkan atau mengantisipasi al-ain. Hati-hati kalau ada sesuatu yang melihat kawannya sekarang cepat-cepat bilang masya Allah tabarakallah. Nah, ada seorang melihat, wah dia cepat dia nulisnya ya, ya, Ustadz bicaranya cepat tapi dia bisa menulis. Sambil lihat langsung cepat masya Allah tabarakallah, ya. Nanti na'udzubillah bisa lumpuh, ya, atau keseliu tangannya atau apa. Nah, ya, jadi ini suatu hal yang penting untuk diketahui. Dan ringankanlah lisan kita mendoakan barokah untuk saudara kita. Di jalan misalkan, walaupun di jalan, kita sedang naik mobil, tiba-tiba disalip oleh mobil, mobil bagus, baby Benz, ya, BMW misalkan, jangan kita, wah cepat ya, sambil mendelik gini, jangan, ya, bilang masya Allah tabarakallah, Allah barik fi, mudah-mudahan selamat. Nah, doakan. Na'udzubillah nanti dia kena musibah. Jangan kemudian kita, enggak, saya enggak hasad kok, demi Allah, wallahi saya enggak hasad. Subhanallah, pernah terjadi, kami rombongan naik mobil, ya, tanpa saya sebut tapi jelas mobilnya mobil luar biasa. Kita rombongan, tiba-tiba kita di mobil ngobrol tentang mobil yang kita naik ini. Nah, mobilnya BMW yang bagus. Nah, saya sebutkan BMW. Tiba-tiba subhanallah, belum selesai kita berbicara, ya, tentang mobil ini, keindahannya, kebagusannya, tiba-tiba dus, keluar asap. Nah, pecah itu apa, air, apa tempat airnya itu. Nah, wah pecah, padahal enak-enak jalan. Nah, akhirnya bingung gimana nih Ustaz. Nah, bilang cepat-cepat wudu. Akhirnya saya berwudu, bahkan waktu itu wudunya mintanya dari jember sini. Nah, ini nanti salah satu jalan keluar ya, kan saya sebutkan. Dia tanya, gimana Ustaz tang mobil saya ini? Sudah si fulan termasuk saya ya, harus berwudu. Berwudu, saya berwudu di jember, ditempati botol aqua, dibawa ke daerah dia. Nah, terus yang lainnya juga diminta. Dia lapor, Ustaz si fulan enggak mau, dia karena dia yakin bahwa dia mengucapkan itu bukan karena hasad. Masa saya mau mencelakakan kawan sendiri? Saya bilang harus wudu dia, harus memenuhi permintaan itu. Nah, akhirnya berwudu dan disiramkan ke mobil itu. Nah, air wudu itu. Apa dalilnya, Ustaz? Ha, lanjutan dari hadis kisah Sahal bin Hunayf ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab Al-Muwatta. Rasulullah SAW menyatakan, ala barakka, tidakkah kau mengucapkan barakah, mendoakan barakah untuk orang tersebut? Karena sesungguhnya al-ain itu nyata, kata Rasulullah. Fatawadda'a lahu, kemudian Sahal bin Hunayf diperintah oleh Rasulullah, fatawadda'a lahu, hendaknya kamu segera berwudu ya, untuk temanmu itu. Akhirnya Amir bin Rabi'ah berwudu ya, dan air wudunya itu yang berjatuhan ya dari tubuhnya disiramkan ke Sahal bin yang terkapar sakit. Subhanallah, Sahal bin Hanif seketika itu sembuh. Seketika itu sembuh dari penyakit tersebut dan ternyata bisa ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke medan tempur. Sembuh. Lah, ini salah satu cara. Maka dari itu, misalkan sekarang ada di antara kita tiba-tiba sakit ya, jatuh terkapar, maka yang hadir ini cepat-cepat berwudu. Nah, enggak tahu dari siapa itu sebabnya. Dan tidak boleh kita menuduh, oh, tadi waktu saya jatuh tuh saya melihat si fulan memandang kepada saya dengan pandangan yang tajam ya. Jangan, malah oleh syaitan dimanfaatkan untuk memecah belah ukhuwah. Jangan, sudah, wallahu a'lam. Nah, tuduhlah dirinya, mungkin saya tidak berzikir pada waktu itu, mungkin iman saya lagi turun. Nah, wallahu a'lam. Tetapi kepada yang hadir diupayakan untuk berta'awun membantu saudaranya ini dengan berwudu. Nah, dengan dalil hadis siapa? Sahal bin Hunayf yang diperintah oleh Rasulullah untuk berwudu, siapa? Amir bin Rabi'ah diperintah untuk berwudu demi saudaranya yang bernama Sahal bin Hunayf. Dalam hadis lain, dalil yang kedua yang menunjukkan bagaimana cara jalan keluar penyembuhan dari untuk apa al-ain ini adalah hadis Ibn Abbas yang tadi sudah dicatat bagian awalnya. Hadis tersebut ada kelanjutannya, hadis yang menyatakan al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathu al-ain. Sesungguhnya al-ain itu nyata, kalau ada sesuatu yang pengaruhnya bisa mendahului takdir, niscaya al-ain akan mendahuluinya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis tersebut, wa idza stughsiltum faghsilu, jika kalian diminta untuk mandi ya dalam rangka mengobati saudaranya ya, maka kata Rasulullah faghtasil, maka hendaknya kalian mandi. Nah, melakukan itu tadi, mandi, air mandinya itu tadi, mandi kemudian dikumpulkan dan disiramkan kepada yang sakit. Nah, ini cara kedua untuk mengobati al-ain. Nah, masih ada beberapa pembahasan sebenarnya terkait dengan masalah ini, tapi saya cukupkan sampai di sini. Ada waktu 10 maksimal 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab dan diskusi. Nah, saya persilakan. Ya, diingat-ingat saja yang hadir di tempat tersebut, jika itu di tempat. Tapi yang lebih repot kan kalau kita di jalan. Ya sudahlah, bertawakal kepada Allah. Perlu diingat, jangan sampai kemudian kita menjadi jatuh mentalnya, lemah tawakalnya, ketika kita tidak tahu siapa yang menyebabkan kita tertimpa al-ain ini. Wah, gak ketahuan ini, meminta wudunya siapa ini, akhirnya dia lemah. Melemah akhirnya pengaruh al-ain itu semakin menyakiti tubuhnya. Ya, jangan, tawakal kepada Allah. Itu hanya salah satu cara saja. Ya, salah satu cara. Seperti orang flu, kalau gak ada ultra flu, ya minum yang lainnya masih ada, alhamdulillah.